أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سورة التين adalah surah Makkiyah menurut pendapat jumhur al-mufassirin, dan telah dinukil dari Ibn Abbas dan Qatadah. Mereka berdua mengatakan bahwa surah Tin adalah surah Madaniyah. Dan kalau dilihat dari sisi konteks ayat, disebutkan tentang wahadal baladil amin, dan negeri yang aman ini yaitu negeri Mekah. Maka ini lebih menguatkan keberadaan surah sebagai surah Makkiyah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam sebuah perjalanan beliau mengimami manusia salat isya, dan beliau membaca pada salah satu rakaatnya dengan watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin as-surah. Iya, maka ini hadith yang warid yang menjelaskan tentang bacaan Nabi SAW terhadap surah ini pada salatnya, dan dia masuk di dalam surah Qisar al-Mufassal, surah-surah pendek dari surah Al-Mufassal, dan dibaca di salat isya. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut oleh para ulama di antara etika dan tuntunan membaca di salat subuh, bagus kalau dia membaca tiwal Al-Mufassal dari surah-surah panjang di Al-Mufassal. Iya, dan Mufassal itu bermula dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Dia terbagi tiga, ada tiwal yang panjangnya itu dari surah Qaf sampai surah Amma Yatasa'alun. Kemudian pertengahan Mufassal itu dari Amma Yatasa'alun sampai Ad-Duha. Dan Qisarul Mufassal, surah pendek dari Al-Fassal, itu dari surah Ad-Duha sampai ke surah An-Nas. Iya, di salat subuh disebut oleh para ulama disunnahkan membaca Tiwal Al-Mufassal yang panjangnya. Salat maghrib disunnahkan membaca yang pendek, dan di salat isya disunnahkan membaca yang pertengahan. Tapi dari riwayat yang saya bacakan tadi, itu menunjukkan bahwa hal tersebut bukan sebuah kemestian, sebab Nabi membaca surat Tin, dan itu dari Kisar Al-Mufassal, dibaca di mana? Di salat isya, bukan dibaca di salat maghrib. Iya. Wattini wazzaitun. At-tin itu adalah nama buah ma'ruf, dikenal, disebut dengan nama buah tin. Buah tin. Dan buah ini banyak tumbuh di Dimashq, khususnya di sekitar Filistin. Wazzaitun, az-zaitun, buah zaitun yang kita semua mengenalnya. Iya. Dan dari buah zaitun ini diperas dan dikeluarkan minyak zaitun. Ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ahli tafsir. Dari zahir dari ayat. Sebab asalnya penggunaan wattin wazzaitun itu asalnya adalah sebagaimana zahirnya yang ditunjukkan oleh bahasa. Ada sebagian mufassirin menyebutkan pendapat lain. Ada yang mengatakan bahwa attin itu adalah nama gunung di Dimashq, dan zaitun nama gunung, atau nama zaitun nama untuk masjid Al-Aqsa. Iya. Dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Tapi pendapat-pendapat ini banyak yang keluar dari bahir dari nas tanpa ada dalil yang jelas dan tanpa ada keterangan yang kuat. Maka kalau dikembalikan kepada mana asalnya at-tin wa zaitun, adalah dua buahan yang dikenal dan ma'ruf. Hal yang dikenal wat-tin wa zaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun, karena dua buah ini adalah buah yang banyak dimakan dan dikonsumsi dan bermanfaat bagi manusia. Iya. Waturi sinin. Waturi sinin. Tur. Ada yang mengatakan bahwa turi sinin yang dimaksudkan adalah bukit Tur. Turi Sina. Dan Nabi Musa alaihi salam, beliau diperintah ke sana dan beliau menerima wahyu di situ. Iya. Jadi sinin itu kata lain dari Sina. Dari mengatakan bahwa sinin dia kembali kepada akarnya secara bahasa, sebab dia bermakna sesuatu yang baik dan berberkah. Sinin. Jadi kalau dikatakan turi sinin, demi bukit Tur yang berberkah. Tidak harus dia turi Sina yang Nabi Musa alaihissalam ke situ. Nah, maka disumpah dengan bukit Tur. Kemudian Allah berfirman, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu dan negeri demi negeri yang aman ini, yaitu negeri Mekah. Ya. Dan negeri Mekah Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan berbagai sifat yang menunjukkan dia adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dan letakkan padanya keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah yang akan datang bersama kita, lilati quraish ilatihim rihlat asyita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi hawa ata'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi sebut. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka beribadah kepada Rabb pemilik bait ini. Yaitu pemilik Ka'bah. Yang memberi makan mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan kepada mereka dari al-khawf. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun." Dalam surah Al-Qasas ayat 57. Dan bukankah kami telah mentamkin, telah memapankan untuk mereka sebuah tanah haram, tanah terhormat yang penuh dengan keamanan. Masuk kepadanya berbagai buah-buahan atau berbagai jenis buah-buahan. Rizqan min ladunna, sebagai rezeki dari kami. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tapi banyak di antara mereka yang tidak mengetahuinya. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ankabut ayat 67, "Awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yataqattafu an-nas min hawlihim?" Bukankah kami telah menjadikan sebuah haram, tanah terhormat, aminan, yang aman, sedangkan manusia di sekitarnya berada dalam keadaan tidak aman. Iya. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam dengan negeri Mekah. Negeri yang dijamin padanya keamanan. Dan Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa, "Rabbi ja'al hadzal balada amina." Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Iya. Ya, mohon kepada Allah agar negeri Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman, dan Allah telah kabulkan doa beliau. Dan Allah ketika bersumpah dengan negeri Mekah, negeri ini kemudian disifatkan keistimewaan dari negeri itu, yaitu diistimewakan dengan keamanan, maka ini menunjukkan bahwa keamanan adalah suatu hal yang terpuji dalam syariat dan suatu hal yang dijaga di dalam syariat kita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang pentingnya keamanan dan bagaimana menjaga keamanan dan apa sebab-sebab yang dengannya bisa tercipta keamanan di tengah manusia. Ya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yawmihi, fakanna mahizat lahu dunya bihadafiriha." Siapa yang dia masuk di waktu pagi, masuk di waktu pagi dalam keadaan aman pada dirinya. Ya. Yeah. Di tempat tinggalnya dia aman. Dan dalam keadaan jasadnya itu sehat, tidak berpenyakit. Dan dalam keadaan dia mempunyai bekal hari itu, maka seakan-akan seluruh dunia itu adalah miliknya. Ya. Maka keamanan adalah sebuah hal yang mendatangkan kebaikan. Nabi memerintah untuk menjaga hal tersebut. Nabi melarang seorang menakut-nakuti saudaranya. Ya. La yahillu li mu'minin ayyurawi'a akhahul mu'min. Tidak halal seorang mu'min menakut-nakuti saudaranya yang mu'min. Ini untuk menjaga keamanan. Dan Rasulullah menjelaskan, "Man asyara ila akhihi bi hadidatin tal'anuhu al malaika hatta tad'uhu hatta tad'uha." Iya. siapa yang berisyarat kepada saudaranya dengan sebuah besi, maka malaikat akan terus melaknatnya sampai dia meletakkannya. Bahkan di tempat yang paling aman pun Nabi masih perintah untuk menjaga keamanan. Tempat yang paling aman adalah masjid. Iya. Nabi memberikan tuntunan bagi siapa yang masuk masjid dan dia membawa tombak, sebab di kebiasaan itu biasa mereka bawa tombak, bawa pedang, jalan-jalan keluar ke pasar. Maka Nabi tuntunkan, "Man dakhala masjidana aw suqana wa ma'ahu nabal falyamsik bi nisariha." Falyamsik bi nisariha, falyamsik bi nisariha. Kata Nabi, siapa yang masuk ke masjid kami, tadi dia masuk ke pasar kami dan dia membawa tombak, hendaknya dia pegang runcingnya. Dia pegang runcingnya untuk menjaga apa? Menjaga keamanan. Kedialah sebuah nikmat, ya, yang sangat besar. Dan nikmat ini diterangkan bagaimana seorang mukmin bisa mendapatkannya, hakikat dari keamanan. Ya, banyak hal yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebab-sebab keamanan, yang merupakan sebab-sebab keamanan. Di antaranya adalah bertauhid kepada Allah, mewujudkan peribadatan, murnikan ibadah kepadanya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat apa? Petunjuk, dijamin keamanan. Demikian pula berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah sebab keamanan. Iya. Sebab keamanan pada diri seorang hamba, pada masyarakatnya dan pada negaranya. Iya. Karena itu diperintah untuk berpegang kepadanya dan mengikutinya. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Iya. Kalau tidak sengsara, dia pasti bahagia, pasti dalam keamanan. Demikian pula bertakwa kepadanya, melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Ini hal yang mendatangkan keamanan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya. Akan tetapi mereka mendustakan. Dan di ayat yang lain, Allah berfirman, "Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Dikata mereka menegakkan Taurat, Injil dan kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sungguh mereka akan makan dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Dijamin rezeki untuknya dan dijamin keamanan dalam hidupnya. Iya. Jelas ini adalah isyarat-isyarat yang menunjukkan kepada kita bahwa keamanan dan sebab-sebabnya itu diterangkan dalam Al-Quran dan sangat diperhatikan. Perhatikan bagaimana Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini, disifatkan dengan keamanan. Iya. Ini tiga sumpah. Wattini wazzaitun, ayat pertama. Ayat kedua, waturi sinin. Ayat ketiga, wahada al-baladil amin. Tiga sumpah. Apa yang ditekankan dalam sumpah ini? Laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik taqwim. Dalam sebaik-baik apa? Penciptaan. Nah, dan telah berlalu bersama kita penafsiran ayat di surah Asy-Syamsi, di firman-Nya, "Wa nafsi wa ma sawwaha," dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Dan juga telah berlalu bersama kita dalam tafsir Al-A'la Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Yang mencipta lalu menyempurnakan. Dan sudah berlalu bersama kita di surah Al-Infitar. Ya. Juga hal yang menunjukkan hal tersebut yaitu pada firman-Nya alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakan kamu kemudian mentaswiya kamu lalu memberikan hidayah kepadamu. Iya. Maka di dalam ayat yang mulai ini ditekankan bahwa sungguh Allah telah menyempurnakan insan. Di sini pakai al-insan, seluruh jenis manusia. Fi ahsani taqwim, pada taqwim yang paling baiknya. Iya, pada taqwim yang paling baik. Nah, dia penciptaan, di penyempurnaan yang paling baiknya. Sehingga di antara seluruh makhluk, penciptaan dan keadaan manusia lah itu yang paling baik dan paling sempurna. Dan ini adalah sebuah nikmat. Ini adalah sebuah nikmat. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah muliakan dengannya anak Adam. Allah firman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Iya. Jadi ini makna dari ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah berfirman thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke asfala safilin. Ya. Asfala safilin di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Nafsiran yang pertama, asfala safilin, itu bermakna dikembalikan kepada umur yang paling lemahnya. Ya. Dia dicipta, disempurnakan mulai dari kecil, menginjak usia muda, terus dia berjalan sampai masuk, dia akan menjadi tua rentah dan sangat lemah. Ini yang disebut dengan nama asfala safilin. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada ardhalil umur, umur yang paling radilah, yang paling rendah, paling hina. Maksudnya sangat lemah dia di situ. Iya. Agar supaya dia tidak ketahui sesuatu itu setelah dulu dia ketahui. Nah, artinya apa? Setelah dia tua menjadi pikun, akhirnya dia banyak melupakan. Dan ini dari keberadaan manusia. Dan makna yang disebut oleh ahli tafsir ini tentunya ditunjukkan oleh ayat yang disebutkan tadi, dan ditunjukkan pula oleh ayat yang lain di dalam surah Ar-Rum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 54, Allahul ladhi khalaqakum min ba'afin thumma ja'ala min ba'di ba'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa shayba. Ya. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari lemah. Kemudian setelah lemah ini dijadikan setelahnya kekuatan. Dari kecil dia lemah, kemudian menginjak si dewasa dia menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Kemudian setelah kuat ini dia menjadi lemah lagi dan menjadi tua. Dia menjadi lemah dan menjadi tua. Nah, makanya makna yang pertama. Makna yang pertama dari penafsiran para ulama, asfala safilin. Penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan bahwa asfala safilin artinya adalah dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Sebab neraka adalah hal yang paling rendah dan paling di bawah, dan paling di bawah. So, disifatkan dengan an-nar, disifatkan dengan banyak sifat. Dan salah satu sifatnya dia adalah sesuatu yang sangat rendah, sangat dalam. Iya, sangat dalam. Nah, disebutkan tentang kaum munafikin, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin berada di lapisan yang paling bawah dari neraka Jahannam. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterangkan bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya duduk, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh mengenai sesuatu. Maka Nabi bertanya, "Tahukah kalian itu apa?" Para sahabat menjawab, "Allahu a'lam." "Allahu wa rasuluhu a'lam." Maka Nabi menjawab, "Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam." Ya. 40 tahun yang lalu dan baru sekarang sampai ke dasar neraka. Iya. Nasallallahu assalamu alafiyah. Dia adalah asfala safili. Jadi ini dua penafsiran di kalangan para ulama. Iya. Kenapa dikatakan asfala safili? Bagi siapa yang mengartikannya neraka, bagi siapa yang mengartikannya neraka, maka manusia telah diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kemampuan untuk beramal, berusaha, berupaya, tapi dia tidak pernah mensyukurinya. Digunakan di dalam hal yang lain, dalam maksiat, dalam dosa, maka ia pun dikembalikan ke asfala safilin, ke asfala safilin. Kecuali diperkecualikan. Iya. Kecuali siapa? Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Itu perkecualian setelahnya. Nah, jelas ya? Iya. Ini kalau makna asfala safilin bermana apa? Neraka. Kalau asfala safilin bermana dikembalikan ke umurnya yang tua, maka makna ayat manusia yang telah disempurnakan penciptaannya. Telah Allah muliakan manusia ini. Ya. Setelah dia sempurna, kemudian dia akan masuk. Ya. Akhirnya menginjak usia yang dia adalah asfala safilin. Usia yang sangat tua renta. Yang dia lemah untuk beramal. Illa alladzina, kecuali siapa? Orang yang berimal dan beramal salih. Ya, kecuali orang yang berimal dan beramal salih, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala tidak terputus. Kenapa? Sebab di masa muda mereka gunakan umurnya dengan ketaatan dan kebaikan, maka di masa tua walaupun mereka tidak mampu lagi melakukan apa-apa, sudah pikun, tapi tetap dicatat kebaikan untuknya. Dicatat kebaikan untuknya. Dan ini adalah hal yang warid dalam nas, sebab di dalam hadis disebutkan bagi orang yang musafir, kalau dia terbiasa dengan melakukan sholat sunnah, sholat rawatib, karena dia safar akhirnya dia tidak melakukan sholat rawatib ini, tetap dicatat pahalanya untuk dia. Karena dia punya udur. Jelas ya? Maka demikian pula di sini. Tatkala seorang diberi nikmat oleh Allah, dia gunakan waktu mudanya dalam ketaatan, waktu sehatnya dalam ketaatan, terus dia berbuat ketaatan, masuk di waktu tuanya, walaupun dia sudah pikun, tidak bisa beramal, tetap dicatat kebaikan untuknya. Iya. Tetap dicatat kebaikan untuknya. Karena itu disebutkan, ya, illa alladzina amanu wa amilus salihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka dapat pahala yang tidak terputus. Jelas ya? Maka ini makna ayat ini, ya, berdasarkan dua penafsiran ini tadi. Ya, dan dua penafsiran ini dua-duanya boleh diucapkan di dalam ayat, walaupun makna yang pertama itu lebih zahir, lebih nampak. Makna yang pertama lebih nampak. Asfala safilin bermana apa? Bermana umur yang sudah tua renta. Ya. Sebab ini kaitannya dengan hisab terhadap amalan. Karena itu ayat setelahnya, "Fama yukadzibu ba'du biddin." Ya. Kenapa engkau mendustakan hari pembangkitan atau hari pembalasan? Kaitannya dengan pembalasan amalannya. Dia sudah tahu semua umur yang dia jalani akan dihisab dan diperhitungkan. Ya, bersama dengan itu dia masih mendustakannya. Maka ini lebih zahir dan lebih munasib terhadap apa? Konteks ayat. Ya, dan dia adalah ayat makkiyah, sifatnya peringatan kepada siapa? Kaum musyrikin yang mengingkari al-jaza, mengingkari pembalasan. Ya, mengingkari pembalasan dan hisab. Nah, Tapi makna yang kedua yang saya sebutkan tadi itu juga mengandung kemungkinan, ya. Dan sebagaimana yang telah berlalu bersama kita berulang kali dalam majelis ini, dalam sebuah ayat terdapat dua penafsiran. Sepanjang dua penafsiran tersebut ditunjukkan oleh konteks ayat, maka dua-duanya ditafsirkan dengan kedua hal tersebut tidak apa-apa. Itu akan semakin menambah cahaya ayat itu di atas cahaya, ya, dan semakin menambah keterangannya dan keelokannya. Nah, dikatakan dalam ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini telah sumpah dari Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, kemudian kami kembalikan dia fi asfala safili. Dan ini berlaku pada seluruh manusia, ya, berlaku pada seluruh manusia. Jadi asalnya seluruh manusia ia masuk ke dalam tua rentah, tidak bisa beramal lagi. Kalau dia diartikan neraka, asalnya seluruh manusia pasti dalam neraka, kecuali, perhatikan, ini diperkecualikan, ya. Maka ikuti mana perkecualian ini, sama dengan ayat yang akan datang nanti di surah Al-Asr, ya, diperkecualikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Nah, jelas? Maka ini sangat terkait sekali, ya. Tiga ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu fi asfali safilin thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat, terkait. Karena itu, kalau dia membaca thumma radadnahu asfala safilin, ahsannya, bagusnya dia jangan waqaf di situ, tapi dia lanjutkan illa alladhina amanu wa amilus salihat, supaya nampak ada yang diperkecualikan, supaya nampak ada yang diperkecualikan. Kalau dia ingin waqaf, tidak ada masalah. Kita hanya berbicara dari sisi paling afdalnya, paling utamanya. Nah, illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih. Ini juga diantara ayat yang menunjukkan keutamaan orang yang beriman dan beramal salih. Diantara ayat yang menunjukkan keutamaan beriman dan beramal salih, iman dengan keimanan yang benar, iya, keimanan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, iman yang kaitannya dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, iman yang mencakup di dalamnya rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam, sekaligus tergantung, tercakup di dalamnya, iya. Kapan dia beriman dengan keimanan yang benar, maka ini adalah keberuntungan yang sangat besar baginya. Dia orang yang diperkecualikan, ya, dari asfala safilin. Dia tidak masuk ke dalam golongan asfala safilin, orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan dia beramal salih. Sebuah amalan dikatakan sebagai amalan yang salih apabila terpenuhi padanya berapa syarat? Tiga syarat. Syarat yang pertama, harus ikhlas di dalam melakukan amalan itu. Syarat yang kedua, kalau amalan itu mau dikatakan amalan salih, ia harus melakukan amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebab tidak ada gunanya amalan walaupun besar, berat, tapi kalau tidak di atas tuntunan Rasulullah, tidak berarti, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah amalan yang tertolak. Dia adalah amalan yang tertolak. Nah, dan syarat yang kedua, harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah. Syarat yang ketiga, iya, hendaknya orang yang beramal ini adalah orang yang berada di atas akidah yang benar. Orang yang berada di atas akidah yang benar, yang menjaga keislamannya. Nah, sebab orang yang tidak berada di atas akidah yang benar, yang bertentangan dengan makna keislaman sehingga mengeluarkannya dari keislaman, tidak diterima amalannya. Seperti orang yang punya keyakinan terhadap penghuni kubur, tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, yang biasa menyembah ke kuburan, minta-minta ke kuburan, ini tidak di atas akidah yang benar, maka amalannya tertolak. Jelas, ya? Ini tambahan syarat yang ketiga. Sengaja, ya, saya sebutkan tambahan ini, walaupun kebanyakan yang mungkin antum dengarkan hanya disebut bahwa syarat diterimanya amalan berapa syarat? cuma dua, ikhlas dan apa? Mutabah, mengikuti sunnah Nabi. Dan ini syarat yang ketiga penting. Walaupun dia masuk juga dalam ikhlas, tapi dia disyaratkan penting. Seberi satu contoh. Seorang yang sering menyembah-nyembah kubur misalnya, meminta kepada penghuni kubur. Iya. Kalau dia sholat, dia datang misalnya sholat isya, ikhlas dia sholat hanya untuk Allah, bukan kepada penghuni kubur, hanya untuk Allah. Dan dia sholat sesuai dengan sunnah. Saya tanya, sholatnya diterima atau tidak? Hah? Jawabannya tidak diterima. Jelas? Kenapa? Ikhlas dia, hanya untuk Allah dia lakukan. Iya. Maka di sini faedah tambahan syarat yang ketiga ini. Jelas sampai sini? Dan ini syarat ditambah ya oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala dalam Abwaabul Bayan. Kalau saya enggak salah di penafsiran ayat man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, di situ beliau terangkan. Dan juga diterangkan oleh Syekhuna guru kami Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau terangkan tentang hal ini. Dan beliau terangkan contoh kasus yang saya sebutkan tadi sebagai titik yang menguatkan adanya tambahan yang ketiga dalam syarat diterimanya amalan. Nah, maka ini makna illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Dia beriman dan beramal salih. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka untuk mereka, iya, maka untuk mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Mamnun artinya apa? Tidak terputus atau tidak terkurangi, disempurnakan pahalanya. Iya. Jadi kalau dia beriman dan beramal salih, maka pasti disempurnakan amalannya. Iya. Di atas makna asfal safilin, dikembalikan ke umur tua, maka sepanjang iya menjaga dirinya di atas keimanan dan amalan salih, sepanjang dia hidup dia syukuri nikmat itu dan dia jaga dirinya di atas iman dan amalan salih, maka amalannya tidak akan terputus walaupun dia masuk di waktu tua dan sudah lemah melakukan ibadah. Bahkan kalau dia sudah pikun juga tetap pahalanya mengalir untuknya. Iya. Jadi terdapat keutamaan di sini. Ya, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus beribadah, ya, di waktu mudanya maupun di waktu tuanya. Nah, kemudian dibangun di atas penafsiran yang kedua, ya, ini lebih jelas lagi maknanya. Di atas penafsiran yang kedua, semuanya dikembalikan kepada neraka. Yang diselamatkan dari neraka adalah siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Di mana keimanan dan amal saleh ini, pahala yang mereka lakukan tidak dikurangi dan tidak terputus. Jelas sampai sini ya? Nah, kita diantara cara memahami ayat dan menafsirkannya. Karena itu para ulama mufassirin ketika membicarakan ayat itu, ya, demikian berputar mana-mana yang mereka terangkan. Ya. Kemudian dalam ayat setelahnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan engkau setelah itu? Ini kalimatnya ba'du, kaitannya dengan ayat sebelumnya biddin. Iya. Ad-din telah berlalu bersama kita di penafsiran surah Al-Fatihah. Dia mempunyai beberapa makna. Bisa bermakna agama, keyakinan. Bisa bermakna hari kiamat. Dan bisa bermakna hari pembalasan dan hari hisab. Dan yang dimaksudkan di sini dengan din, sebab kaitannya dengan sebelumnya, kaitannya dengan apa? Hisab, pembalasan dan hisab. Iya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Di sini khitab, fama yukadzibuka, apa yang menyebabkan kamu? Kamu ini kembali kepada siapa? Iya. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini khitab kepada kaum musyrikin. Ya. Kalau begitu setelah itu, kenapa kalian mendustakan hari? Pembalasan. Padahal kalian sudah tahu ya, keberadaan kalian sekarang dalam pencipta yang disempurnakan. Kemudian kembali menjadi asfala safilin. Ya. Dan tidak ada yang diperkecualikan kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Menunjukkan harusnya kalian segera masuk dalam keislaman, keimanan. Setelah itu apa yang menyebabkan kamu menistakan agama? Nah, ini makna kalau khitabnya ditujukan kepada siapa? Kaum musyrikin. Ya. Dari mengatakan bahwa khitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ya. Yang artinya kalau khitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka ayat akan berarti, maka wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya pendustaan kaum musyrikin itu, pembangkangan mereka terhadapmu, itu adalah hal yang tidak perlu kamu bersedih terhadapnya. Sebab ada hari pembalasan, ada hari hisab, ada hari perhitungan yang akan dihitung amalan padanya. Nah, jelasnya mana ayat? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Mulia Allah menekankan, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah ya, adalah hakim yang paling kuat hukumnya? Ya. Kalimat hakimin, ahkamil hakimin, sini kembali kepada hukum. Ini yang paling zahirnya, yang paling nampaknya, dia kembali kepada mana? Hukum. Dari mengatakan kembali kepada mana? Hikmah. Bukankah Allah yang paling luas hikmahnya? Iya. Dan ini dua penafsiran sebenarnya. Mungkin saja di dalam ayat. Walaupun mana yang pertama itu lebih zahir dan lebih nampak. Sebab ini kaitannya dengan pembalasan. Pembalasan kaitannya dengan apa? Hukum. Iya. Kemudian disebut ahkamil hakimin. Hakimin biasanya jama' untuk hakim dari mana hukum. Kalau orang yang punya hikmah, itu biasanya dijamaknya dalam bahasa Arab hukama. Iya. Hukama. Jadi makna hukum itu lebih jelas. Bukankah Allah yang paling kokoh dan paling kuat hukumnya akan menghisab, iya, dan memberikan hukum pada setiap yang dilakukan dan diperbuat oleh hamba. Nah, ini makna dari surah At-Tin Waz-Zaitun. Dan surah ini termasuk surah-surah yang sangat indah dan terdapat di dalamnya peringatan-peringatan yang sangat mendalam ya, dari pokok-pokok dasar pijakan hidup seorang hamba. Bahwa anda yang tahu bahwa hidup ini cuma ada dua golongan. Dia di asfali safiri atau dia masuk ke dalam golongan orang-orang alladzina amanu atau apa? Amilus salihat. Sebab cuma disebut dua. Asfali safilin atau siapa yang diperkecualikan. Berarti dua golongan. Iya. Maka hendaknya seorang hamba menjaga dirinya di atas kebaikan dan ketakwaan, di atas keimanan dan amalan salih. Dan dia melakukan sebab-sebab yang menjaga dirinya di atas keimanan dan amalan salih. Ini semuanya ada sebab-sebabnya. Ada amalan-amalan yang harus dijaga. Harus ada upaya dari hamba. Dia berdoa kepada Rabbnya, mengharap, ya, bertawakal. Selain daripada itu, dia juga beramal untuk menjaga dirinya, mempelajari ilmu syariat, melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, ya, agar supaya ia terjaga di atas kebaikan. Baik, ini akhir dari penafsiran surat At-Tin. Wallahu ta'ala alam. Nah.